الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian الشرح المختصر على متن زاد المستقنع karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita telah sampai pada perkataan penulis matan. Jadi di sini kita harus mengetahui ya bahwa ada matan Zadul Mustaqni, penulisnya Al-Hajjawi rahimahullah, kemudian matan ini disyarah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Asyarhul Mukhtasar yang sedang kita baca ini, sedang kita pelajari ini. Ya, maka kita sampai pada perkataan penulis wa'ala alihi wa ashabihi. Tentunya sebelumnya penulis berkata Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Alhamdulillahi hamdan la yanfad afdallama yang bagi ayyuhmat, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan la yanfad, dengan pujian yang tidak akan pernah berakhir, ya, afdallama yang bagi ayyuhmat, dengan sebaik-baik pujian. Ya, Alhamdulillahi hamdan la yanfad afdallama yang bagi ayyuhmat, wa sallallahu wasallam ala afdallil mustafayna Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi. Ya, wa sallallahu wasallam ala afdalil mustafain Muhammad, itu telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada ya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalil mustafaina, yaitu sebaik-baik para rasul, sebaik-baik rasul, yaitu afdalil mustafaina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad, amma ba'du. Hadza mukhtasarun fil fiqh min muqni al-imam al-muwaffaq bi Muhammad al-Ghalib al-Wahid wa raji fi mazhab al-imam Ahmad, dan seterusnya. Akan tapi kita bahas sekarang di sini wa ala alihi wa ashabi. Yang dimaksud wa ala alihi, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-al, kata al di sini yuradu bihim atba'uhu sallallahu alaihi wasallam, sawa'un min qarabatihi aw min ghairi qarabatihi. Yang dimaksud dengan al-al di perkataan ya para ulama wa ala alihi itu memiliki beberapa makna ya yang akan diisyaratkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kesempatan ini. Ya, makna yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala adalah al-al bermakna atba'u sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa'un min qarabatihi aw min ghairi qarabatihi. Baik itu termasuk keluarga, kerabat beliau, ahlu bait beliau ataupun bukan ya. Jadi seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh itu berarti seluruh sahabat, kemudian generasi setelahnya hingga saat ini ya, kaum muslimin yang menjadi yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman ya, hingga akhir zaman, maka semuanya termasuk alun Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut makna pertama dari kata al-al. Jadi kata makna pertama dari kata al-al bermakna seluruh pengikut seseorang. Kalau misalnya disebutkan dalam konteks alu Fir'aun, ini sebagaimana yang disebutkan, yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa kullu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ali. Kama qala Allah jalla wa ala adkhilu ala fir'aun syaddal azab. Yani atba'a Fir'aun. Atba'a Fir'aun. Ya, jadi semua yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk alnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala Fir'aun, masukkan seluruh pengikut Fir'aun, tidak hanya keluarganya Fir'aun yang dimaksud di ayat ini, akan tetapi seluruh pengikutnya Fir'aun. Sehingga ini menunjukkan bahwa kata al di Al-Qur'an itu bermakna seluruh pengikut seseorang. Ya, berbekal ayat ini, maka kata al di Al-Qur'an itu bermakna seluruh pengikut seseorang. Kalau misalnya disebutkan ala Fir'aun, itu berarti seluruh pengikut Fir'aun. Kalau misalnya itu berarti ya dari ayat ini, berarti kalau kita ya membaca dalil atau membaca kalam ulama yang konteksnya alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna berarti seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman beliau hingga akhir zaman. Jadi ala Fir'aun di sini bermakna adba'a Fir'aun. Wajaratu bihim qarabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi khassatan. Kemudian Syekh Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan makna kedua dari al-al yaitu qarabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlu bait beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tidak mencakup seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hanya ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Talib, ya, kemudian Abu Lahab tentunya tidak termasuk di sini. Maka yang dimaksud kata al menurut makna kedua ini hanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti syariat beliau. Wal muradu bihim huna al-atba. Akan tetapi Syaikh Al-Fauzan hafizullah kemudian menjelaskan, akan tetapi yang lebih tepat, makna yang lebih tepat dalam konteks ini adalah makna pertama, yaitu seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perkataan penulis ini wa ala alihi wa ashabihi, maka makna al yang lebih tepat dalam konteks ini adalah seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa yadkhulu fihi min babi aula ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita memahami kata al di sini sebagai seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga mencakup keluarga beliau, ya, min babi aula, ya, lebih yakni mereka lebih berhak untuk dicakup dalam kata ini, ya, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fihi min babi aula ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, fa kalimatul al syamilah li ahli baitihi wa syamilah li atba'ihi min ghairi ahli baitihi min jami'il ummah ila an taqumas sa'ah, hadha huwa tafsir sahih. Ya, maka kata al itu mencakup keluarga beliau dan mencakup pengikut beliau tanpa mencakup pengikut beliau yang bukan keluarga beliau, min jami'il ummah, dari keseluruhan umat beliau hingga, ya, akhir zaman, hingga hari kiamat kelak. Hadza huwa tafsir sahih, ini adalah tafsir yang sahih kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala terhadap kata al di sini. Ya, tentunya sambil kita mengingat bahwa memang ada beberapa makna al yang disebutkan oleh para ulama dan itu juga telah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah di sini. Maka orang bisa berpikir kalau misalnya al di sini bermakna seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus mengapa kita masih menyebutkan wa ashabi, ya, wa sallallahu wasallam ala afdhalil mustafain Muhammad wa ala alihi wa ashabi, kenapa masih harus menyebutkan wa ashabi, para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara para sahabat beliau termasuk dalam al beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan rahimahullah taala wa ashabihi atful ashab ma'anna al-ashab dakhiluna fil al ala hadha at-tafsir min atf al-khass ala al-'am. Masya Allah, enak sekali baca kitab ini, ya, sudah ada harokatnya semua, ya. Jadi wa ashabi atful ashab, menggandengkan ashab ma'anna al-ashab dakhiluna fil al, ya, menggandeng atau menyebutkan ashab, menggandengkan ashab dengan al, ya, di ataf, disambung dengan huruf waw itu, ya, sementara ashab kalau kita memakai tafsiran kata al dengan makna yang pertama, maka ashab itu masuk dalam al, annal ashab dakhiluna fil al ala hadha tafsir, berdasarkan tafsir bahwa al itu sesuai dengan makna pertama dari al, maka ashab termasuk dalam al. Maka menyebutkan ashab setelah al min atfil khassi alal am, ini termasuk bab menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum li ajlil ihtimami bihim, ya, dalam rangka untuk, ya, memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Jadi kita kalau memahami al sebagai makna pertamanya, ya, seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, dalam rangka untuk memuliakan para sahabat, maka mereka disebutkan secara khusus, ya, disendirikan, disebutkan secara khusus. Seperti misalnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikal. Kenapa Jibril dan Mikail masih disebutkan di sini padahal mereka termasuk dalam malaikat? Masih disebutkan di sini itu dalam rangka untuk memberikan perhatian yang lebih memuliakan Jibril dan Mikail. Ya. Jadi uslub ini sudah ada di Al-Qur'an. Uslub menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum dalam rangka untuk memuliakan seseorang. Seperti misalnya kalau di perkataan kita sehari-hari, misalnya gitu ya, kalau kita misalnya dengar berita ya, kalau misalnya kita sudah kalau kita misalnya mendengarkan berita, misalnya ada acara kepresidenan gitu ya, kemudian reporternya memberikan ya berita terkini tentang acara tersebut, ya misalnya berkata ya para hadirin sudah menghadiri sudah membadati ruangan, ya kemudian Pak Jokowi datang, padahal Pak Jokowi juga termasuk hadirin gitu ya. Maka itu dalam rangka untuk memuliakan seseorang di antara yang umum tersebut. Jadi uslub ini tidak hanya ada di uslub orang Arab, akan tapi juga ada di uslub orang Indonesia. Dan ini tentunya mengingatkan kita pada, tentunya itu Anda bahas mungkin di kajian yang lain ya, kajian Rasulullah Salasa, bahwa entah kenapa, ya sebenarnya ada penjelasannya, bagaimana orang memaparkan apa yang hendak dia paparkan itu sama walaupun dia berbeda lingkungan, berbeda bahasa, berbeda background dan seterusnya. Yang namanya manusia itu manusia ya. Fal malaikah yadkhulu fihim Jibril wa Mikal. Maka para malaikat itu termasuk juga Jibril dan Mikal, lakinnahu nassa ala hadzainil itsnaini min babil ihtimam bihima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nas dua nama, ya nama dua malaikat ini, min babil ihtimami bihima, dalam rangka untuk ya memberikan perhatian yang besar kepada mereka, ya memuliakan mereka. Wali annal yahuda yaqulun inna jibrila huwa aduuna walau kana alladhi yanzilu ala muhammadin ghairu jibril la amanna bih, ya. Dan karena orang Yahudi, mereka di antara sesumber mereka, ya, mereka berkata, sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kami. Kalau seandainya yang menurunkan wahyu ke Muhammad itu bukan Jibril, maka kami akan beriman kepada Muhammad. Tentunya ini hanya sesumber Yahudi. Kalau misalnya beneran bukan Jibril yang menurunkan wahyu, tentunya mereka tinggal mengubah, ini kalimat sudah ada template-nya dari mereka, tinggal mengubah nama di sini gitu ya. Jadi ini hanyalah sesumber orang-orang Yahudi. Karena mereka menyebutkan Jibril secara khusus, itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Jibril secara khusus juga di ayat ini. Qala Allahu jalla wa ala, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Ya, jadi barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril itu menurunkan ya wahyu kepada hatimu wahai Muhammad, bi idznillah, seizin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin, ya membenarkan apa yang ada, yang apa yang datang sebelum engkau, ya kitab-kitab yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan sebelum Al-Qur'an ya kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa dan seterusnya, ya maka itu semua dibenarkan oleh Al-Qur'an, dan wahyu tersebut tidak hanya membenarkan apa yang sudah ada sebelumnya, akan tapi juga menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Dan barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi para malaikatnya, bagi para rasulnya, dan musuh juga bagi Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Lihat uslub di sini, masyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, memusuhi para rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, Jadi orang kafir musuh mereka semua. Maka ya jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Itu sudah cukup. Tidak perlu menyebutkan fa innallahu malaikatahu wa rusulahu wa jibril wa mikail, enggak perlu. Cukup Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh bagi mereka, khalas. Ya. Khalas. Maka ini termasuk ya ayat yang sangat menggetarkan hati. Tidak peduli antum seberapa banyak yang antum musuhi, ya. Maka balasan yang cukup Allah saja yang memusuhi antum sudah selesai. Khalas. Nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala hafidhu 'ala salawati was salati al-wusta. Contoh lain dari ya bab menyebutkan yang khusus setelah yang umum itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu 'ala salawati was salati al-wusta. Ya, jagalah salat-salat ya, dan salat wusta. Tentunya salat wusta yang dimaksud di sini ya salatul wusta wa hiya salatul 'asr dakhilah fis salawat. Salat wusta yaitu salat asr itu termasuk salawat, termasuk salat-salat ya, termasuk salat. Akan tapi disebutkan di sini ya secara khusus dalam rangka khosha bi'atfiha 'ala salawati li ahammiyatiha ya, disebutkan secara khusus di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka karena salat asr itu adalah salat yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan ya salat asr dibandingkan salat yang lainnya dalam dalil ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ya. Kemudian fa'atful ashab 'alal al huwa min atfil khassi 'alal 'am ihtimaman bih. Maka menggabungkan ashab, menyebutkan ashab setelah kata al ini termasuk menyebutkan yang khusus setelah yang umum dalam rangka ya memuliakan, dalam rangka memberikan perhatian yang besar, dalam rangka memberikan tanbih, memberikan ya memberikan kesadaran kepada kita bahwa yang khusus tersebut, yang disebutkan sesuatu yang khusus tersebut itu adalah suatu yang penting ya. Wa li ajli raddi 'ala syi'ah alladziina yusalluna 'ala al-al ay ahli al-bait faqat. Dan dalam rangka untuk membantah orang-orang Syiah yang mereka itu ya berselawat hanya kepada al, yakni hanya kepada ahlul bait, akan tapi tidak berselawat kepada para sahabat, tidak hanya tidak berselawat akan tapi memusuhi ya, akan tetapi juga wa yukaffiruna ashhaba wa yatabarrauna minhum, mereka mengkafirkan para sahabat dan mereka berlepas diri dari para sahabat. Hadza fihi ibtalun syi'ari rafidhah alladziina la yusalluna 'ala ashhaba wa la yataraddawna 'anhum wa yu'adunahum fa fi an-nassi 'ala ashhaba huna raddun 'ala rafidhah. Maka ini adalah ya ketika penulis Syekh Al-Hajjawi rahimahullahu taala menyebutkan wa alihi wa ashabihi, menyebutkan ashab setelah al, ini adalah dalam rangka ya ibtalun li syi'ari rafidhah, dalam rangka ya ya membantah atau dalam rangka menghilangkan syiarnya rafidhah ya, dalam rangka menghapuskan syiarnya rafidhah, melawan syiarnya rafidhah yang mereka itu hanya menyebutkan al saja dan yang dimaksud oleh al mereka adalah makna kedua yaitu hanya ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak memuliakan para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Itu orang Syiah ya, itu orang Syiah terutama Syiah Rafidhah ya. Jadi ketika masih disebutkan sahabat di situ ya, maka itu adalah bentuk menyelisihi syiar orang-orang Syiah. Wala la yusalluna 'ala ashhaba wa la yataraddaw 'anhum wa yu'adunahum fa fi an-nasi 'ala ashhaba huna raddun 'ala rafidhah. Maka ini adalah termasuk bantahan kepada orang-orang Rafidhah supaya ya kaum muslimin ya tidak ikut-ikutan syiar mereka. Tayyib. Wa qad sawara ba'du talabatil ilmi fi hadzal waqti yaqulun sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi. Dan sebagian penuntut ilmu di zaman ini mereka berkata sallallahu alaihi wa ala alihi ya, semoga selawat dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi. Ya, wa hadzal amal fihi tashabbuh bisyi'ah. Wal lafdzul warid fil Qur'an sallu alaihi wa sallimu taslima wa lam yakul wa ala alihi. Ya, antum paham yang dimaksud oleh Syekh Fauzan? Beliau yang dimaksud beliau adalah di perkataan ini tidak ada kata wasallam sallallahu alaihi kemudian langsung ala alihi. Ya, tidak ada kata wasallam. Maka ya jadi ini kurang afdol karena ayat Al-Qur'an itu memerintahkan kita untuk sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam. Okay. Jadi harus digabungkan antara selawat dan salam. Wa hadzal amal fi tashabbuh bisyi'ah. Ya, jadi ketika hanya menyebutkan sallallahu tanpa salam kemudian langsung dikaitkan dengan al, maka ini ada nau tashabbuh bisyi'ah, ada bentuk tashabbuh dengan orang Syiah walaupun tidak disadari, walaupun tidak diniati. Dan merupakan dan dalam masalah tashabbuh sudah cukup sesuatu disebut tashabbuh walaupun tanpa disertai niat. Ya. Sudah cukup sesuatu disebut tashabbuh walaupun tanpa disertai niat oleh pelakunya. Masalah dosa atau tidak, maka itu tergantung niatnya, akan tapi amalannya apakah ini termasuk tashabbuh itu sudah cukup bisa disebut tashabbuh walaupun tanpa dibarengi oleh niat yang melakukannya. Ya. Maka apalagi kalau misalnya disertai dengan niat seperti ya kita kembali kepada contoh gesture orang-orang pemuda milenial, sebenarnya pemudi milenial yang mereka itu niru-niru orang Korea yang begini-begini gitu ya. Ya, dan anak masih enggak paham ini apa maksudnya. Ya, fulus gitu ya. Tapi yakni ini amalannya tashabbuh bil kuffar dan juga ada niat tashabbuh bil kuffar, maka ini termasuk bentuk tashabbuh bil kuffar. Baik. Walam yakul wa ala ali. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sallu alaihi kemudian tidak berkata wa ala ali, tidak dikatakan wa ala ali kan, tapi kemudian dikatakan wasallimu taslima, maka ini menunjukkan bahwa lebih baik kita disiplin pada lafaz ini. Wal warid fil ahadits wa fil kutub al muallafah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada di hadis dan yang ada di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama adalah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala al-alma an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama waradat fi hadithi tashahud al-akhir fi shalah fa yatasru ala ma warad. Ya, jadi lafaz as-salah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung diikuti oleh al tanpa salam itu hanya ada di hadis yang menyebutkan yang hadis tentang apa yang kita ucapkan di tasyahud akhir. Ya, jadi di tasyahud akhir kita menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Jadi hanya menyebutkan as-salah tanpa salam kepada Nabi Muhammad SAW kemudian langsung diikuti as-salah kepada ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hanya disebutkan di hadis yang menyebutkan yang berisi tentang apa yang kita ucapkan ketika tasyahud akhir. Ya. Jadi kata Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala fa yuttasiru ala ma wara. Maka ya cukup kita mengatakan yang demikian hanya ketika di tempat yang memang diriwayatkan oleh hadis tersebut yaitu tasyahud akhir. Sedangkan di tempat-tempat lain kita menggunakan lafaz yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini di surah Al-Ahzab sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ini bentuk menggabungkan berbagai dalil yang dan mengamalkan seluruh dalil, ya. Dan memperhatikan masalah tasyabbuh, memperhatikan ya masalah syiar Islam. Baik. Wal ashabu jam'u sahibin wa sahabi. Ashab itu jamak dari sahib dan sahabi. Wasahabi huwa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ya. Definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau, ketika bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, wa mata 'ala dzalik. Kemudian beliau meninggal dalam meninggal di atas iman tersebut. Fa amma man laqiyahu wa lam yu'min bihi falaysa bisahabi. Adapun orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman kepada beliau, maka itu bukan sahabat. Faqad laqiyahu Abu Jahal wa laqiyahu Abu Lahab. Ya, sesungguhnya Abu Jahal sama Abu Lahab itu pernah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Ya, sudah sering ketemu, ya, bahkan sejak kecil. Wa laqiyahu katsirun minal kuffar, dan orang-orang kafir di zaman beliau sudah banyak, sudah sering ketemu beliau. Walakin lamma lam yu'minu bihi lam yakunu sahabah. Akan tapi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukanlah sahabat. Ya, tentunya dalam masalah definisi sahabat di sini, tentunya ya sebagian dari antum pasti sudah pernah mendengarkan definisi ini, baik dari kajian ana ataupun dari kajian para asatidzah yang lainnya. Ya, jadi yang dimaksud sahabat itu adalah barang siapa, atau yang dimaksud sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau. Ya, kemudian meninggal di atas iman tersebut walaupun di tengah-tengahnya ada periode murtad. Jadi misalnya kita asumsikan ada seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian kemudian murtad, kemudian taubat, ya. Sebelum meninggalnya dia taubat, kemudian dia meninggal di atas keimanan, maka ini tetap dimasukkan sebagai sahabat. Kemudian kalau misalnya ada orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beliau akan tapi ketika bertemu tersebut belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah orang ini ya berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi bertemu, kemudian baru beriman, maka ini juga tetap tidak dimasukkan sebagai sahabat. Ya. Taib. Kemudian ya di antara yang penting untuk disebutkan di sini, yang dimaksud bertemu di sini adalah bertemu walaupun hanya sesaat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau orang yang lain, tidaklah seseorang disebut sahabat fulan kecuali jika dia telah ya membersamai si fulan tersebut atau kenal dengan fulan tersebut ya dalam waktu yang cukup lama. Akan tapi cukuplah seseorang disebut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia hanya bertemu sekejap ya dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal dalam keadaan beriman tersebut, maka dia bisa disebut sebagai sahabat. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa bahkan bayi, anak kecil yang bertemu dengan pernah ya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya gulam yang kencing di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau bayi yang ditahnik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai ulama menyebutkan itu adalah sahabat. Anda tidak tahu apakah ada perbedaan pendapat di situ, Allahu a'lam, akan tapi memang ada sebagian ulama yang menyebutkan apakah itu pendapat seluruh ulama atau tidak, itu yang anda tidak tahu. Akan tapi yang jelas adalah sebagian ulama menyebutkan gulam tersebut, bayi tersebut adalah termasuk sahabat juga. Taib. Kemudian wa mata 'ala dzalik, yang dimaksud meninggal di atas iman tersebut, yakhruju bidzalik man laqiyahu wa amanna bihi tsumma irtadda wa mata 'ala ridda. Fa innahu taqtulu suhbatahu taqtulu suhbatuhu wa taqtulu jami'a a'malihi birridda. Ya, jadi yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kemudian meninggal dalam di atas keimanan. Yang dimaksud meninggal di atas keimanan maksudnya adalah ya tidak termasuk sahabat orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam keadaan beriman kepada beliau, bertemu dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad. Akan tapi enggak taubat. Dia mati dalam kondisi riddahnya tersebut, dalam kondisi murtadnya tersebut. Fa innahu tabtul suhbatuhu, maka ya status sahabat dari orang ini ya menjadi batal. dia tidak termasuk sahabat yang disebutkan di Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa tabtulu jami'u amalihi birriddah, dan yang lebih parah lagi tidak hanya status sahabat yang hilang akan tetapi status ya seluruh amalannya, status keislamannya hilang. Ya, sehingga seluruh amalannya menjadi batil, menjadi tidak menjadi ya menjadi terhapuskan, jadi sia-sia gara-gara riddahnya tersebut. Qala ta'ala wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, barang siapa yang yartadid minkum 'an dini, yang dia itu bimbang ya tentang agamanya, dia kemudian ya murtad, kemudian dia keluar dari agamanya, kemudian dia mati dalam kondisi dia kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka dia itu adalah termasuk orang-orang yang amalan-amalannya terhapus di dunia dan di akhirat, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan ya di atas Islam, di atas iman, sehingga kita bisa menjadi ya ahli surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Fariddah tubtilul a'mal, maka riddah itu membatalkan amalan. Wa minha suhbah, termasuk juga menghilangkan status sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa meruginya orang yang demikian ya. Kalau misalnya ada orang yang demikian, orang yang sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad, Allah musta'an ya, betapa meruginya orang tersebut. Idza matal insanu 'alaiha wa lam yatub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi amalannya dan satu sahabatnya akan menjadi ya hilang ketika ya orang tersebut meninggal, orang tersebut mati dalam keadaan ya riddahnya tersebut, dalam keadaan murtadnya tersebut, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'abbad amma ba'du. Ya, jadi kalau kita, jadi apa yang dimaksud umat ta'abat ini sambungan dari perkataan penulis sebelumnya, wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abat amma ba'du ya, sallallahu alaihi wa sallam ala afdalil mustafa ini Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abat ya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abat, yang dimaksud ta'abat di sini aiman ta'abbada lillahi azza wa jal wa taqarraba ilaihi min jami'il muslimin, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dari kalangan kaum muslimin. Jadi wa man ta'abbad di sini adalah orang-orang kaum muslimin. Kalau kita renungkan, berarti tadi al ya, setelah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selawat dan salam kepada al, kepada ashab, kepada waman ta'abbad. Sebelum kita membahas, ya, ada satu poin yang penting yang lupa Anda jelaskan, yaitu selawat dan salam boleh diucapkan kepada ya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu digandengkan dengan beliau. Yani kita baru saja mengucapkan selawat dan salam kepada seluruh umat beliau, akan tetapi itu diucapkan setelah selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad ya sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya, dengan makna al yang pertama yaitu seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Itu berarti apa? Berarti kita semua. Berarti apa? Orang tersebut mengucapkan selawat dan salam kepada kita. Bolehkah? Boleh kalau diucapkan setelah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau tidak diucapkan setelah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Ya. Seperti misalnya dikatakan ya, ini adalah matan Zadul Mustaqni karya Syekh Al-Hajjawi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tidak boleh independen, tidak boleh istiqlal seperti itu, harus tabi' kepada, ya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, seperti misalnya lafaz doa yang lain seperti radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah, maka kita telah bahas di kajian yang lain, ya, bahwa itu hanya sekedar urf saja, ya, yaitu apa, hanya sekedar urf, yakni radhiyallahu anhu untuk sahabat, rahimahullah untuk orang yang sudah meninggal, misalnya para ulama, hafizahullah untuk orang yang masih hidup. Ini, ya, urf saja. Kalau misalnya dibolak-balik itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi maka kalau kita renungkan di sini perkataan penulis Syekh Al-Hajjawi rahimahullahu taala, ya, walaupun demikian kalau sudah urf, ya, kalau berbeda menyebutkannya maka agak terasa aneh juga, ya, tapi tidak masalah. Jadi Syekh Al-Hajjawi rahimahullah, beliau menyebutkan wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Kalau ali dimaknai makna pertama yaitu seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kemudian sahabat adalah sahabat beliau. Kemudian wa man ta'abbad adalah orang yang beribadah kepada Allah, yakni seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka nanti makna al dengan makna wa man ta'abbad nanti jadi sama. Ya, kalau kita menggunakan makna al makna yang pertama. Allahu a'lam, yang lebih tepat dalam masalah ini mengingat ada qarinah disebutkannya wa man ta'abbad di sini. Mengingat ada qarinah ini, maka wallahu a'lam yang lebih tepat adalah makna al tadi adalah makna yang kedua, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala afdalil mustafain Muhammad wa ala alihi, keluarga beliau, wa ashabihi, para sahabat beliau, wa man ta'abbad, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ya, jadi kita maknai kata al itu dengan makna kedua karena ada qarinah disebutkannya wa man ta'abbad di sini. Kalau seandainya tidak ada, ya, wa man ta'abbad, tidak disebutkan wa man ta'abbad di sini, maka memang yang lebih ya syamil, yang lebih umum adalah kita memaknai al tadi sebagai, ya, seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka meluaskan doa. Itu kan doa, ya. Mendoakan semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al, kepada ashab. Maka kalau al dimaknai, kalau kepada al, kepada ashab titik tanpa umat abad misalnya, maka kalau al dimaknai hanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita mendoakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat titik. Tidak mendoakan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW hingga hari kiam. Sedangkan kalau kita maknai al di situ sebagai makna pertama, kita niatkan gitu, ya. Ketika kita menyebutkannya, kita menghadirkan ini makna pertamanya gitu maksudnya. Maka itu berarti kita mendoakan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW hingga hari kiam. Kalau kita masih bisa meluaskan doa kepada banyak orang, mengapa kita menyempitkan doa kepada, ya, kepada sebagian orang saja? Maka, ya, kalau tidak ada frase wa man ta'abbad, maka kata al tadi memang lebih cocok untuk dimaknai dengan makna pertama, yaitu seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi di sini ada frase wa man ta'abbad, sehingga karena ada qarinah ini kita katakan, ya sudah, al tadi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashab, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'abbad, seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Wal ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah yang dimaksud di sini, barang siapa yang beribadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup keseluruhan apa yang Allah cintai dan Allah ridai min al-aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik itu, ya, zahirah ataupun batinah. Jadi di sini tentunya sebagian ikhwan atau bisa jadi kebanyakan dari antum mungkin sudah bosan karena ana menjelaskan ini berkali-kali terutama di Masjid Nurul Jamil, ya, sama Nurul Hadi. Jadi Sebuah kata yang mencakup keseluruhan apa yang Allah cintai dan ridai. Min al-aqwali wal a'mal az-zahirah wal batinah. Berarti di sini ada empat jenis ibadah. Yang pertama adalah perkataan yang zahir. Ibadah yang berupa perkataan yang zahir, seperti misalnya mengucapkan salat, seperti misalnya kalimat tauhid yang pertama ya, kalimat tauhid. Yang kedua misalnya mengucapkan salam, baca Quran, berzikir, itu perkataan yang zahir. Atau perkataan yang batin, contohnya apa? Contohnya ya, niat. Ya, niat seseorang itu ada di hati ya, dan ketika dia melakukan sesuatu ya, beli kambing misalnya, mau disembelih. Maka ketika hatinya berniat, nah ini untuk kurban, maka itu berarti ini bernilai ibadah. Ini adalah ibadah. Tapi kalau misalnya hatinya beli kambing tersebut untuk disembelih, untuk ya sekedar untuk makan, untuk lauk aja gitu ya, maka ya sudah itu bukan ibadah. Jadi niat adalah perkataan hatinya. Ini termasuk ibadah. Niat itu sendiri termasuk ibadah. Kemudian amalan yang zahir seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, banyak sekali contohnya. Dan amalan yang batin seperti amalan-amalan hati seperti tawakal, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, kemudian tergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kemudian taubat, kembali kepada Allah, inabah kepada Allah. Maka itu semua adalah amalan batin. Dan ini semua adalah ibadah. Ya, ini semua adalah ibadah. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan amalan batin misalnya, tidak boleh mengarahkan empat kategori tadi, perkataan zahir, perkataan batin, amalan zahir, amalan batin. Tidak boleh mengarahkannya kepada selain Allah. Ya, contohnya yang secara spesifik tidak boleh mengarahkan amalan batin yang bersifat ibadah kepada selain Allah. Seperti contohnya tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Misalnya kepada siapa? Kepada dukun. Ya, kepada jin. Kalau ada hajat, mintanya ke jin. Ya, kalau ada hajat, mintanya. Kalau pengen kaya, mintanya ke jin. Ini adalah amalannya orang-orang kafir. Di kampus Anda dulu di Amerika, itu ada patung kura-kura. Karena simbol kampus itu adalah kura-kura, ya, terps, terapins, ya. Jadi ada di lapangan di tengah-tengah kampus itu ada di depan salah satu gedung besar itu ada patung kura-kura lumayan besar. Setiap mau ujian orang-orang itu menyentuh kepala si kura-kura tersebut dalam rangka untuk supaya ujiannya nilainya bagus, ya. Itu di kampus Anda di Amerika. Di kampus Anda di Inggris, ya, ada sebuah jam, ya, besar, ya, tower clock gitu ya, di tengah-tengah kampus. Kemudian di bawahnya itu tempat untuk ada kolongnya gitu untuk jalan, itu lumayan besar gitu ya. Dan ketika mau ujian, ada keyakinan antum tidak boleh lewat situ, nanti ujiannya jelek gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan, maka kalau orang pengen nilainya tinggi dan tidak boleh nilainya jelek, maka dia harus nyentuh kepala gura-gura di Amerika, kemudian dia tidak boleh masuk atau lewat di bawah tower clock di kampus sana di Inggris. Ini termasuk ya kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan. Kalau misalnya dia hatinya kemudian bersandar kepada si kura-kura tersebut, sebagaimana dia harusnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengarahkan sesuatu yang merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la tasihhu al-ibadah illa bi syartain. Asyartul awwal al-ikhlasu billahi min jami'i anwa'i syirk. Asyartul tsani wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi tajannubi jami'il bid'ah wal khurafat. Sebelum kita lanjut, ya, silakan antum mungkin jawab ya di chat gitu ya, di fitur chat di situ, apakah di kampus-kampus di Indonesia ada yang seperti itu gitu ya. Anda rasa semoga tidak ada ya. Dan ibadah tidak sah kecuali dengan dua syarat, ikhlas kepada Allah dari keseluruhan kesyirikan, ikhlas kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan. Yang dimaksud ikhlas kepada Allah di sini maksudnya adalah memurnikan amalan hanya kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian syarat yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi seluruh bid'ah dan seluruh khurafat. Maka itu dua syarat ibadah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma shalla al-muallifu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala alihi wa ashabihi shalla 'ala kulli man ittaba'ahu ila an taquma as-sa'ah. Ketika penulis berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga berselawat dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du, yang dimaksud amma ba'du adalah sebuah frase yu'tabiha lilintiqali min uslubin ila akhar. Yang frasa ini diucapkan ketika ada perpindahan dari satu uslub ke uslub yang lain. Ya, dalam kasus ini uslub muqaddimah ke uslub konten utama atau isi utama dari sebuah khutbah atau sebuah kitab atau risalah. Falamma faragha minal khutbah intaqala ila bayanil gharad alladhi huwa bisadadih. Ya, ketika seseorang itu selesai dari khutbah, yakni muqaddimahnya, ya, dari muqaddimah, ya, mengucapkan basmalah, mengucapkan pujian kepada Allah, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, maka orang tersebut akan pindah menuju, ya, isi utama atau maksud utama dari apa yang hendak dia ingin sampaikan. Ya, maka itulah mengapa dia hendaknya mengucapkan amma ba'du. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha fi khutbahi fa yaqul amma ba'du ayyuhan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau setelah selesai mengucapkan khutbah, yakni mengucapkan mukaddimahnya, khutbah yang dimaksud di sini adalah mukaddimah yang tadi, ya, basmalah, hamdalah, selawat dan salam. Maka beliau berkata, amma ba'du ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amma ba'du, oleh karena itu dalam rangka meneladani sunnah fi'liyah ini, sunnah fi'liyah yakni sunnah berupa perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti dengan mengucapkan amma ba'du juga. Kemudian penulis berkata, Syekh Al-Hajjawi rahimahullah berkata, "Fahadha mukhtasarun fil fiqh." Fahadha mukhtasarun, al-mukhtasar huwa ma qala lafdhuhu wa kathuru ma'nah. Yang dimaksud mukhtasar adalah yang lafadznya itu sedikit akan tapi maknanya banyak. Lafadznya sedikit akan tapi maknanya banyak, ya. Lafadznya kenapa sedikit? Karena, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, "Al-ikhtisar matlub." Qala Ali radhiyallahu anhu, khairul kalami ma qalla wa dalla. Mengapa lafadznya sedikit? Karena itu memiliki sebuah tujuan. Mengapa para ulama membuat matan yang lafadznya ringkas, ya, kitabnya ringkas, matannya ringkas, itu ada tujuannya. Itu untuk pemula, ya, untuk pemula dan untuk dihafal. Itu mengapa para ulama membuat matan. Dan telah Anda sebutkan di, ya, di, kalau tidak salah, di daurah usul tafsir, bahwa di daurah usul tafsir Indonesia Bertauhid, bahwa orang Indonesia tidak terbiasa dengan matan. Tidak ada kultur matan di literatur Indonesia. Yang ada cuma buku, tidak ada matan. Ya, sehingga ketika misalnya buktinya ada langsung setelah daurah usul tafsir tersebut, ya, kemudian ada orang yang memberikan terot, memberikan sedikit keberatan atau protes kepada anak. Ini kenapa tidak ada daftar isi? Ini kenapa tidak ada penjelasannya? Tidak ada dalilnya? Tidak ada. Ya begitu, ya. Jadi sebagaimana yang sudah Anda jelaskan di awal daurah, ya, orang Indonesia tidak terbiasa dengan matan, tidak terbiasa dengan hanya kalimat-kalimat yang ringkas seperti ini, ya, sehingga merasa ini adalah sebuah kekurangan. Akan tetapi, ya, para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, mereka banyak menulis matan yang ringkas, tanpa dalil, tanpa daftar isi, tanpa catatan kaki, tanpa, bahkan tanpa nomor halaman dan seterusnya, bahkan tanpa daftar referensi dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk para pemula, untuk supaya ya, mereka bisa menghafalkan matan tersebut. Dan matan itu juga bagi orang-orang yang penuntut ilmu yang sudah lanjutan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya memaparkan bidang tersebut secara ringkas, gambaran umum bidang tersebut secara ringkas. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali dan tidak bisa mengapresiasi poin ini kecuali orang yang memang sudah nyebur ke ilmu. Ya, jadi matan itu penting walaupun ringkas. Ya, matan itu penting walaupun ringkas. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengentengkan matan yang ringkas. Sehingga sebagian orang misalnya ya mengentengkan matan Al-Ajrumiyah di Nahwu dan ingin langsung menghafal Alfiyah bin Malik. Atau mengentengkan Manzumah Baikuniyah di Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, dan ingin langsung menghafal Alfiyah Iraqi atau Alfiyah Suyuti. Maka ini termasuk kesalahan. Ya, karena sebagaimana seseorang itu tidak bisa langsung membaca kitab yang tebal, maka demikian pula dia tidak bisa langsung menghafalkan matan yang tebal. Sebagaimana dia ketika melihat misalnya Alfiyah Iraqi misalnya, kalau dia ditanya, kalau dia hanya menghafalkan Alfiyah Iraqi, tidak menghafalkan Manzumah Baikuniyah gitu misalnya, atau Nukhbatul Fikar, maka kalau ditanya oleh orang, jelaskan tentang hadis Hasan secara ringkas, dia akan bingung karena pembahasan hadis Hasan itu panjang di Alfiyah bin Malik. Ya, sedangkan di Manzumah Baikuniyah dijelaskan dalam ringkas satu bait oleh Hasanul Ma'ruf itu Turqan wa Ghadab rijaluhu la kasahih ishtahar. Selesai. Jadi dia bisa menjelaskan ya hadis Hasan secara ringkas. Itu karena apa? Karena dia menghafalkan Manzumah Baikuniyah. Dia tidak meremehkan Manzumah Baikuniyah walaupun Manzumah Baikuniyah seringkas itu, gitu ya. Bisa dihafalkan sekali duduk. Ya, akan tapi Alfiyah bin Malik atau Alfiyah Iraqi di Mustalah Hadis dihafalkan beberapa kali duduk gitu ya. Jadi mungkin dia lebih merasa kayaknya lebih prestis atau lebih langsung aja langsung ke Alfiyah Iraqi, ngapain Manzumah Baikuniyah dulu, langsung aja ke Alfiyah bin Malik, ngapain matan Al-Jurumiyah, langsung saja ke Jam'ul Jawami', ngapain atau Al-Kawkab As-Sati', ngapain Al-Waraqah dulu gitu kan. Maka ini termasuk salah langkah, ya salah langkah. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk meremehkan matan yang ringkas. Dan pengalaman menunjukkan orang yang dia langsung menuju kitab tebal atau matan yang tebal, dia tidak pernah bisa dengan baik mengajarkan ilmu kepada para pemula. Ya. Karena dia taunya hanya kitab yang tebal atau dia hanya taunya matan yang tebal. Dia tidak tahu bagaimana menyaring informasi dari matan yang tebal itu mana yang cocok untuk pemula. Kalau dia memiliki ihtimam kepada matan yang ringkas, maka dia bisa mengajar kepada pemula, dia bisa kepada penuntut ilmu menengah, dia bisa kepada penuntut ilmu lanjutan, dia bisa. Ya, karena apa? Karena dia telah melalui jenjang itu semuanya. Taib. Maka al-ikhtisaru matlub, ya, meringkas bahasan itu termasuk perkara yang penting. Ali radhiyallahu anhu berkata, sebagian ulama seperti misalnya Al-Mardawi atau Al-Mawardi, bukan Al-Mardawi, Al-Mardawi ulama Hambali, Al-Mawardi ulama Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir misalnya, karena kebetulan anda baca kitab itu tadi malam. Beliau menyebutkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bukan Ali di sini. Jadi perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Hasan bin Ali, bukan Ali. Akan tetapi Allahu a'lam, tidak menjadi masalah, yang penting makna kalimatnya, karena ini bukan hadis, jadi kita tidak perlu terlalu disiplin siapa yang mengatakannya gitu ya. Beliau berkata khairul kalami ma qalla wa dalla, kemudian ada lanjutannya walam yatul fayamal. Ya, sebaik-baik perkataan adalah apa yang ringkas dan apa yang ringkas tapi bisa memahamkan maknanya, bisa memahamkan apa yang dimaksud oleh si pembicara, walam yatul fayamal, dan tidak panjang sehingga membuat bosan, sehingga pendengarnya menjadi bosan. Maka ini adalah perkataan Ali ataupun Al-Hasan, tidak masalah, akan tapi adalah perkataan yang ya kalam wajib, perkataan yang sangat bagus, yang ya membuat kita harus tidak boleh meremehkan matan-matan yang ringkas. Wa kana Allah Subhanahu wa taala yakhtaru li nabiyhi al-alfaz al-mukhtasara al-jami'ah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam udiya jami' al-kalim wa fasl al-khitab alaihi salatu wassalam fa kana yaqulu al-kalimat al-yasirah allati tashtamilu ala ma'anin ghazirah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memilih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memilih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaz yang ringkas yang maknanya umum. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kemampuan untuk menyampaikan makna yang banyak dalam lafaz yang sedikit, lafaz yang ringkas. Wa faslul khitab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan faslul khitab. Di Al-Qur'an faslul khitab ada berapa penafsiran? Faslul khitab penafsiran yang pertama maknanya adalah al-qada, ilmu menetapkan sesuatu ya, memutuskan suatu perkara, qada. Ada penafsiran yang lainnya menyebutkan bahwa faslul khitab bermakna faham. Penafsiran yang lainnya faslul khitab bermakna sama seperti jawamiul kalim, yaitu apa? Kemampuan untuk menyampaikan makna yang banyak tapi dengan lafaz yang ringkas. Itu mengapa Syekh Al-Fauzan rahimahullah menggandengkan faslul khitab dengan jawamiul kalim. Ini maksudnya adalah beliau mengambil penafsiran yang bahwa faslul khitab itu sama dengan jawamiul kalim. Ya. Akan tapi ala kulli hal, kalau ini dikaitkan dengan tafsir ayat Al-Qur'an, maka perbedaan penafsiran tadi itu termasuk khilaf tanawu, termasuk khilaf yang bukan khilaf yang kontradiktif, itu adalah khilaf yang sekedar perbedaan sudut pandang saja dan perbedaan melihat beberapa makna dari perbedaan menyebutkan ya, jadi sebuah kata memiliki beberapa makna, ulama yang satu menyebutkan makna yang ini, ulama yang lain menyebutkan makna yang ini, sehingga terkesan ada khilaf, tapi sebenarnya tidak ada khilaf. Faslul khitab mencakup seluruh makna tersebut sebenarnya. Taib, fakana yakulu al-kalimat al-yasiro allati tashtamilu ala ma'anin waziro. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan ya kalimat yang ringkas akan tetapi mencakup makna yang banyak, yang melimpah, yang kaya. Wa antu tarawna ahadithahu sallallahu alaihi wasallam al-fadhu wa tarawna ma syurihat fi bihi hadhi al-ahadithu min al-mujalladat ad-dhahmah al-kathirah li'annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jami' al-kalim wa utiya fasl al-khitab. Ya, maka engkau melihat hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz-lafaz beliau, ya, engkau akan melihat bahwa hadith-hadith beliau itu disyarah oleh para ulama di ya kitab-kitab yang tebal yang berjilid-jilid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawamiul kalim dan diberikan faslul khitab. Dan ini yang membuat geram orang-orang kafir. Mereka selalu berpikir, kenapa Al-Qur'an yang cuma setebal itu, ya tidak tebal gitu ya, akan tetapi menginspirasi ya banyak karya para ulama dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang. Enggak habis-habis. Dengan pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menginspirasi ya, ilmu Islam seolah-olah tidak ada habisnya ya. Wa kam tarakal awwal lil akhir, itu kata para ulama, seberapa banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang awal, orang-orang zaman dulu untuk orang-orang zaman belakangan. Yakni apa maksudnya? Ilmu tidak ada hanya di orang-orang di awal dulu, akan tapi juga ilmu terus berkembang hingga zaman ini ya. Ini maksud ilmu di sini maksud ilmu agama ya. Tentunya landasannya semua adalah pemahaman orang-orang terdahulu, akan tetapi ya ketika berkembang ketika seiring zaman kita melihat munculnya banyak bidang ilmu baru, munculnya perumusan baru terhadap sebuah bidang ilmu ya, maka itulah mengapa para ulama berkata wa kam tarakal awwal lil akhir, betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu untuk orang-orang belakangan. Kalau misalnya ilmu tauhid di zaman dahulu, na'am sudah dipahami, orang dulu lebih paham gitu ya, masalah tauhid. Akan tetapi ya, seiring zaman maka orang para ulama belakangan kemudian ya merumuskan tauhid, bikin kaidah-kaidahnya, dibikin pula nahwu, dibikin pula hadis dan seterusnya. Ya, wa kan tarakal awal lil akhir. Ya, jadi ini ya menunjukkan bahwa Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Walaupun ringkas, akan tetapi ya lafaz-lafaz tersebut membuat para ulama tidak kehabisan inspirasi untuk menuliskan ilmu, ya selalu ada yang bisa digali dari dalil-dalil tersebut. Wa hadha matlubun min al-'alim da'iman annahu yahrisu 'ala al-ikhtisar fi durusihi wa fi ahadithihi wa fil khutab wa khutabil jum'ah khassatan. Maka ini termasuk hal yang diharapkan, yang direkomendasikan bagi seorang alim, ya, bahwa dia hendaknya berusaha untuk meringkas durusnya dan meringkas perkataannya dan meringkas khutbahnya, termasuk khutbah Jumat, khususnya khutbah Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma inna tul min fikhi fa atilus salah wa qsuru al khutbah. Sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya itu adalah tanda dari fikihnya, ya, fa'atilus salat, maka panjangkanlah salat dan ringkaslah khutbah, ya, singkatkanlah khutbah. Fa kullama hasala al-ikhtisar lil muallim wa lil mufti fa innahu ahsanu min at-tatwil. Dan kalau seandainya ketika seorang pengajar ataupun seorang mufti itu bisa meringkas perkataannya, maka itu lebih baik daripada memperpanjang perkataannya. Fil fikhi ay la fi tauhid fa tauhidu fi kutubil aqaid. Yang dimaksud fil fikhi di sini yakni dalam bidang ilmu fikih, bukan di bidang ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid dibahas di kitab akidah. Wal fikhu huwa ma'rifatu al ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Ini sudah dibahas di mukaddimah sebelum ini, ya, definisi fikih. Maka kita lanjut sedikit, ya, satu halaman saja. Wal ulama i'tanaw bil mukhtasarat al-ilmiyah. Para ulama mereka memiliki perhatian, ya, terhadap matan-matan yang ringkas. Min ajli an tuhfaz, supaya matan-matan tersebut dihafalkan. Wa min ajli ayyatadarraj talibul ilmi biha ila ma fawqaha. Dan supaya penuntut ilmu itu bisa tadarruj, ya, dari matan yang ringkas tersebut ke matan berikutnya. Fala yumkinu an ta'khudzal ilma daf'atan wahidah. Maka dia tidak akan bisa, seorang penuntut ilmu tidak akan bisa mengambil ilmu secara sekaligus, ya, daf'atan wahidah. Walakin ta'khudzul ilma syai'an fa syai'a. Akan tapi dia mengambil ilmu sedikit demi sedikit, tabda'u minal mukhtasarat thumma al-mutawassitat. Dia mulai dari mukhtasarat, kemudian dia menuju, ya, kitab-kitab yang menengah, kemudian mutawwalat, kitab-kitab yang tebal berjilid-jilid. Falabudda ayyakunal ilmu syai'an fa syai'an. Maka ilmu itu tidak boleh tidak harus diambil sedikit demi sedikit. Wala yu'khadhu daf'atan wahidah, tidak diambil secara berbarengan sekaligus. Li'anna man arada an ya'khudha al-'ilma daf'atan wahidah fala ya'khudha minhu syai'a. Karena seseorang yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka dia tidak akan mengambil ilmu tersebut sama sekali. Bal la budda min at-tadarrus wa tarakki syai'an fa syai'a. Akan tapi wajib bagi dia untuk bertahap, ya, secara sedikit demi sedikit. Walihada yakulun man daya'al usul hurimal usul. Itu mengapa para ulama berkata, barang siapa yang meremehkan usul, yakni yang dimaksud usul di sini adalah matan-matan tadi, maka hurimal usul, dia tidak akan bisa nyampe ke apa yang ingin dia tuju. Wal usul hiya hadhil mukhtasarat. Yang dimaksud usul itu adalah matan-matan yang ringkas tersebut, mukhtasarat tersebut. Fa'atana rahimahumullahu bihadhil mukhtasarat fi kulli fannin. Ya, maka para ulama kemudian memiliki perhatian yang besar terhadap mukhtasarat di setiap bidang ilmu. Mukhtasarat di fikih, mukhtasarat di akidah, mukhtasarat di nahwu, mukhtasarat di ilmu waris, mukhtasarat di usulul fiqh, mukhtasarat di segala bidang ilmu. Wa kullu fannin, setiap bidang ilmu lahu mukhtasarat, memiliki matan yang ringkas. Takunu mabadi wa madakhil li ulumi dzalikal fan. Matan yang ringkas tersebut menjadi awalan dan menjadi pintu masuk terhadap ilmu di bidang ilmu, di cabang ilmu tersebut. Ba'dun nas yahtakiru hadhil mukhtasarat wa la yatalfitu ilaiha wa yadhhabu ila al mutawwalat wa hadha yuhramu al ilma li'annahu lam ya'ti al ilma min abwabihi. Qala ta'ala walaysa al birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakin al birru man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Ya, sebagian manusia itu meremehkan mukhtasarat, mereka tidak memberikan perhatian kepada muhtasarat tersebut, mereka langsung menuju mutawalat, kitab-kitab yang tebal dan berjilid-jilid, maka mereka itu terhalangi dari ilmu, ya, karena mereka tidak masuk ke ilmu tersebut melalui pintu-pintu ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah ketakwaan itu engkau mendatangi rumah dari belakangnya, akan tapi yang termasuk albir, ketakwaan itu adalah orang yang bertakwa, ya, walakin albir man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha, datanglah, masuklah ke rumah itu melalui pintu-pintunya. Kullu syai'in yu'ta min babih. Jadi setiap segala sesuatu itu didatangi dari pintunya, dimasuki lewat pintunya. Wa babul ilmi hiya hadhil mukhtasarat. Dan pintu ilmu itu adalah matan-matan yang ringkas tersebut. Walaha ahammiyah azimah. Dan matan yang ringkas tersebut memiliki, ya, ahammiyah yang besar sekali. Maka itu mengapa kita belajar fikih dengan mazhab. Karena apa? Karena kita harus belajar dari matan yang ringkas terlebih dahulu, kemudian matan yang menengah, kemudian matan yang tebal, kemudian dilanjutkan dengan syarah-syarah kitab-kitab yang tebal yang berjilid-jilid. Ya, dan itu bisa didapat dengan belajar dengan mazhab. Karena apa? Karena ketika kita naik tangga dari matan yang ringkas, kemudian menengah, kemudian yang tebal, sebaiknya, ya, dan bukan hanya sebaiknya, ini adalah praktik para ulama dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Ketika kita, ya, berpindah kitab tersebut, sebaiknya kitab-kitab tersebut dibangun di atas usul yang sama. Usul yang sama. Ya, hendaknya tidak boleh kita pindah kitab, tapi kitab kedua itu usulnya berbeda dengan kitab yang pertama. Ini akan membuat kita bingung dan akan membuat usul kita campur-campur gitu, ya. Jadi kalau misalnya kitab yang pertama menganggap bahwa, ya, seperti misalnya menganggap bahwa amalan ahli Madinah, ya, itu adalah hujjah, kemudian masuk ke kitab yang kedua amalan ahli Madinah bukanlah hujjah, maka ini nanti usulnya kecampur-campur, sehingga itu akan berpengaruh ke fikihnya juga akan kecampur-campur, ya, sehingga ini akan membuat dia akan kerepotan untuk belajar secara sistematik, sehingga itu mengapa para ulama mengatakan kalau mau belajar fikih, kalau mau menjadi mustahid, harus belajar melalui mazhab tanpa ta'assub, tanpa fanatik kepada mazhab tersebut. Ya, oleh karena itu contoh fanatik adalah ketika orang tersebut tidak ridho ada orang lain bermazhab dengan mazhab yang lain. Ini contoh fanatik. Ada orang, dia mendapati orang lain bermazhab dengan mazhab yang lain dengan beda dengan dirinya. Kemudian dia tidak ridho. Ini contoh fanatik kepada mazhabnya. Ya, karena mazhab itu hanya sekedar tangga untuk belajar, untuk memahami fikih, memahami isi Al-Quran dan Al-Hadith, memahami apa yang Allah perintahkan untuk kita. Ya, maka mau pakai, ya, kurikulum yang mana? Karena mazhab itu adalah kurikulum, ya, sekedar kurikulum. Maka mau pakai kurikulum yang mana? Maka seharusnya tidak masalah. Seharusnya tidak masalah. Dan itu mengapa kita harus belajar fikih secara mazhab, terstruktur memakai mazhab, dan tidak boleh langsung menuju misalnya, ya, kita fikih yang menyebutkan khilaf seperti misalnya sahih fikih sunnah atau fikih sunnah Said Sabiq dan seterusnya, itu menyebutkan kita fikih yang langsung menyebutkan khilaf, sehingga ketika kita membacanya, na'am, seolah-olah kita mendapatkan wawasan yang banyak. Akan tetapi, ya, malakah fikhiyah kita, ya, kompetensi fikih kita tidak terasa. Kompetensi fikih kita tidak terasa, ya. Baru akan terasa kalau kita, ya, disiplin dulu di atas suatu usul, kemudian, ya, naik tangga ilmu dari matan yang ringkas, menengah, kemudian matan yang tebal di atas usul yang sama, ya, kemudian baru setelah itu, ya, baru kita menuju ke kitab-kitab yang membahas khilaf para ulama. Dan insyaallah kita akan bahas di sini, ya, yang kita bahas di sini, kitab yang kita bahas di sini adalah fikih